hatiku risau mengenang di kau kasihku sayang. Semalam hatiku bimbang tak kunjung datang kasihku sayang. Bilakah kau kan tiba rasa sunyiku sendiri. Bilakah kau